ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Yang keenam, wahia min ahamiyah ibadul muslimi anil musyrikina la yasiru minhum walau lam yushrik. Ya, yang keenam, dan ini merupakan hal yang paling urgennya, menjauhkan setiap muslim dari kaum musyrikin dan tidak berafiliasi bersama mereka, walaupun dia tidak berbuat apa? Kesyirikan. Nah, ini bahaya tinggal bersama kaum musyrikin walaupun dia tidak berbuat kesyirikan. Ya, sebab ayatnya wa ma ana minal musyrikin. Baik. Wa ma ana minal musyrikin. Dan ini saya sudah terangkan ya, tidak tergolong dari kesyirikan, tidak tergolong dari kaum musyrikin, tidak di dalam keyakinan, tidak di dalam agama, dan tidak di dalam tempat apa? Tidak di dalam tempat tinggal. Baik. Dan terkait dengan masalah tinggal di negeri kafir, itu sudah berlalu penjelasannya. Kita terangkan di pelajaran sebelumnya. Di mana saya pernah terangkan? Hah? Di pelajaran Thalathatul Usul. Baik. Kemarin sudah kita kaji ya di pembahasan menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Ada tiga pendahuluan syekh, di pendahuluan-pendahuluan ini kita terangkan. Iya. Baik. Pendahuluan yang kedua. Kemudian yang keberapa sekarang? Hah? Yang ketujuh. Qaunut tauhidi awwal wajibin. Iya. Tauhid, keberadaan tauhid sebagai kewajiban yang pertama. Ya, dari mana dipetik kewajiban yang pertama? Dari dalil mana? Dari hadits Ibn Abbas itu ya, ketika Nabi diutus, Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal. Beliau berkata, "Faliyakun awwala ma tad'uhum." Hendaknya awal yang kamu sampaikan. Nah, ini menunjukkan bahwa itu adalah awal kewajiban. Ini sudah kita jelaskan juga. Yang kedelapan, ayyabda'a bihi qabla kulli syai'in. Bisa juga dibaca ayyubda'a bihi qabla kulli syai'in. Diperbaiki itu harokatnya. Hatta shalah. Tauhid itu dimulai sebelum segala sesuatu. Sampai sebelum sholat sekalipun. Iya. Jadi tauhid lebih dahulukan dari segala sesuatu. Bahkan dari sholat sekalipun. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan tauhid. Setelah itu beliau katakan fa in hum ata'uka lidzalik fa alimhum annallaha iftarada alaihim khamsa salawat. Kalau mereka taat, mematuhi engkau dalam hal itu, nah, beritakan kepada mereka, beritahu kepada mereka bahwa mereka ada kewajiban salat apa? 5 waktu. Salat datang setelah tauhid. Berikutnya at-tasiatu. Yang ke-9. Anna ma'na ayyuhidullah huwa ma'na syahadati alla ilaha illallah. Nah, ini penulis tegaskan ya. Yang ke-9 bahwa ma'na mentauhidkan Allah adalah ma'na syahadat la ilaha illallah. Jadi penulis bawakan riwayat-riwayat itu untuk mempertegas memang. Dan ini sisi pendalilan beliau membawakan hadis Ibnu Abbas bahwa dakwah yang pertama adalah dakwah kepada tauhid. Dan itulah ma'na syahadat la ilaha illallah. Baik. Al-ashiratu, yang ke-10, annal insana qad yakunu min ahli al-kitab wa huwa la ya'rifuha aw ya'rifuha wa la ya'malu biha. Iya. Yang ke-9 atau yang ke-10, seorang manusia dapat saja tergolong dari ahlul kitab dalam keadaan dia tidak tahu hal itu. Atau dia mengetahui hal itu tapi tidak mengamalkan amalan ahli kitab. Kan Nabi berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, engkau akan mendatangi apa? Kaum dari apa? Ahlul kitab. Iya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada Mu'adz bin Jabal untuk mendakwai mereka. Iya. Mendakwai mereka kepada tauhid. Padahal tauhid itu ada di semua kitab. Iya kan? Semua kitab itu ada. Jadi di sini ahlul kitabnya sendiri apa? Tidak mengetahui tentang hal itu. Karena itu di surah Al-Imran dikatakan, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wala yattakhidha ba'dhuna ba'dhan arbaban min dunillah. Menunjukkan bahwa kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah bersepakat di situ. Enggak boleh kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ya. Dan tidak boleh kita berbuat kesyirikan terhadap Allah sedikit pun, dan enggak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai rob yang diibadahi. Baik. Jadi andai kata mereka ini mengenal kitabnya dan mengamalkannya, maka tidak perlu Mu'ad bin Jabal itu diperintah mendakwai mereka. Jadi menunjukkan bahwa ahlul kitab ini, ada yang ahlul kitab tapi dia kadang tidak tahu kitabnya. Atau dia tahu tapi tidak dia apa? Tidak dia amalkan. Baik. Kemudian yang ke-11, At-tambihu al-hadiyata asyara, at-tambihu al-ta'limi bit-tadrij. Penegasan tentang proses pengajaran secara bertahap. Nah, ini sudah kita jelaskan tadi. Ya. Karena Nabi memberikan perintah syahadat dulu, kemudian sholat, kemudian zakat. Nah, ini kan bertahap, tidak datang sekaligus. Atsaniyata asyrata, al-bada'atu bil ahammi fal aham. Yang ke-12, memulai sesuatu yang paling utama, kemudian hal yang berikutnya, yang paling penting dulu. Kemudian yang terpenting setelahnya. Yang terpenting setelahnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memulai dengan tauhid pertama, kedua baru salat, yang ketiga baru zakat. Ats-tsalitsata asyrata masrifu az-zakah. Yang ke-13 tentang kalangan yang berhak menerima zakat, atau bahasa lainnya tentang penyaluran zakat. Ya, salah satu penyaluran zakat adalah kepada fakir miskin. Itu disebut di dalam hadis, diambil dari orang kayanya diberikan kepada fakir miskin. Ar-rabi'ata asyrata kasyful 'alim asy-syubhata 'anil muta'allim. Yang ke-14, penyingkapan seorang alim atas kerancuan yang ada pada orang yang belajar. Iya. Jadi itu tugasnya alim, salah satu tugasnya alim. Dan sifat alim itu kalau ada syubhat, itu dia bisa singkap. Dia bisa terangkan. Iya. Itu tugasnya seorang alim. Karena itu urusan menyingkap syubhat itu kaitannya dengan apa? Orang yang berilmu. Sebab kekeliruan-kekeliruan yang detail, kadang orang awam gak bisa paham. Iya. Gak bisa paham. Orang alim pun menyingkap syubhat dengan dalil, orang awam kadang gak mengerti. Ya, dari sisi mana pendalilannya. Jelas ya? Baik. Jadi ini tugas seorang alim untuk menyingkap apa? Menyingkap syubhat. Iya. Karena itu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu di sini diperintah oleh Nabi, engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Mereka ini kaum punya syubhat. Maka kamu siapkan diri untuk menyingkap apa? Syubhat mereka. Ya, begitu. Baik. Al-khamisata asyrata an-nahyu an karaimil amwal. Yang ke-15, larangan terhadap harta-harta terbaik. Ini jelas ya, wa iyyaka apa? Wa karaim amwalihim. As-sadisata asyrata ittiqau da'watil madzlum, menghindari doa orang yang dizalimi. Ini dari hadis apa? Wattaqi da'watal madzlum. Iya. Jadi kalau dikatakan wattaqi da'watal madzlum, kata at-taqwa itu, kata at-taqwa itu artinya dia jadikan perantara, benteng, tameng yang melindungi dia dari hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Itu kata takwa secara bahasa dari kata al-wiqaya. Jadi kalau dikatakan wattaqi da'watal madzlum, jadikanlah benteng, jadikanlah tirai yang menjauhkan kamu dari doanya orang yang apa? Dizalimi. Apa benteng ini? Benteng itu adalah engkau berbuat adil dan engkau meninggalkan apa? Meninggalkan kezaliman. Nah, begitu maksudnya. Baik. As-sabi'ata asyrata al-ikhbaru bi'annaha la tuhjab. Yang ke-17, pengabaran bahwa doa orang yang dizalimi ya tidaklah terhijab. Ya tidak tertirai. Ya diterima. Gitu. Baik, ats-tsaminata asyra. Yang ke-18. Min adillati tauhid ma jara 'ala sayyidil mursalin wa sadatil awliya min al-masyaqqati wal ju'i wal waba. Ya, di antara inferensi tauhid adalah kejadian yang menimpa sayyidil mursalin, maksudnya para nabi, ya, maksudnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasadatil aulia dan para penghulu wali-wali Allah dari para nabi dan pengikut mereka, berupa kesulitan, rasa lapar, dan wabah penyakit. Iya. Karena di perang Khaybar itu ada kelaparan ya, di perang Khaybar. Itu berperang itu tertimpa kelaparan para sahabat. Iya. Dan di perang Khaybar itu ada kejadian Ali bin Abi Thalib dan beliau dari wali-wali Allah bagaimana tertimpa penyakit di matanya. Ya. Maka ini dalil tentang tauhid. Dari sisi mana tauhid itu dia meyakini manfaat dan bahaya itu bukan di tangan wali-wali. Bukan di tangan para nabi dan para rasul. Di tangan siapa? Tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau para nabi dan para rasul saya tertimpa dari ujian, cobaan, kelaparan dan hal yang memberatkan, bagaimana pula yang selainnya? Dan tidak ada yang bisa memalingkan hal itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu murni hak Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya tasyata asyrata qauluhu la'utiyanna ar-rayata ila akhirih alamun min alamin nubuwah. 19 sabda beliau, niscaya saya akan berikan bendera ini sampai akhir hadis. Ini adalah salah satu dari sekian tanda kenabian. Nabi kabarkan dan terjadi seperti yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-20, al-syurud. Tafluhu fi ainihi alamun min alamiha aidan. Ya. Yang ke-20, tiupan beliau atau ludahan beliau pada kedua mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sebagai salah satu dari di antara tanda kenabian juga. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meludahi matanya dan pada saat itu juga dia sembuh seakan-akan tidak pernah apa? Tidak pernah sakit. Seakan-akan tidak pernah sakit. Baik. Berikutnya al-hadiyata wal isyrun fadilatu Aliin radhiyallahu anhu. Yang ke-21 keutamaan Ali radhiyallahu anhu. Dan ini jelas ya keutamaan beliau di dalam hadits ini. Dan ini hadits-hadits ya. Di antara ulama ahli hadis ada yang memasukkannya di kitab tentang fadail keutamaan Ali bin Abi Thalib. Ada yang memasukkannya di pembahasan lain juga. Baik. Ats-tsaniyatu wal isyrun. Jadi kalau mau dilihat dari sahabat-sahabat, itu sahabat yang paling banyak keutamannya dalam buku yang tertulis adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Sampai Imam An-Nasa'i ada bab khusus, dia ada risalah tercetak khusus tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Iya. Baik. Ini tentang hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Ali. Tapi bukan artinya Ali yang paling utama melebihi Abu Bakar, Umar dan Utsman. Jelas ya? Karena telah sepakat umat ini yang paling utama di antara umat ini adalah Abu Bakar, kemudian siapa? Kemudian Umar. Paling utama dari sisi khilafah dan utama dari sisi keutamaan. Paling didahulukan dari sisi khilafah dan keutamaan. Ya. Kemudian Uthman, lalu Ali. Ya. Ini yang paling utama dari sisi khilafah. Sebab sepakat para sahabat seperti itu. Termasuk Ali bin Abi Thalib. Adapun dari sisi keutamaan, dulu di awal-awal pernah ada yang sebagian orang, segelintir orang mendahulukan siapa? Ali di atas Uthman. Dari sisi keutamaan dulu. Tapi setelah itu sepakat bahwa Uthman adalah lebih utama dari Ali bin Abi Thalib. Jelas ya? Baik. Jadi ini uraian mungkin kita akan bahas nanti di pembahasan akidah wasithiyah tentang keutamaan, tingkat-tingkat keutamaan para sahabat. Ats-tsaniyatu wal isyrun fadailu as-sahabati radhiyallahu anhum fi dawkihim tilka al-lailata wa syughlihim an bisharatil fath. Ya. Ke-23. Ke-22, keutamaan para sahabat pada pembicaraan mereka malam itu dan kesibukan mereka atas kabar gembira, kesibukan mereka membicarakan hal itu sehingga mereka tidak terlalu memperhatikan kabar gembira berupa pembebasan. Maksudnya, dan kesibukan mereka dengan hal tersebut sehingga mereka tidak terlalu perhatian terhadap kemenangan di Khaybar besok. Jelas ya? Maksudnya di situ maksudnya fath Khaybar bukan Mekkah ya. Baik, jadi sahabat waktu itu mereka berbicara tentang siapa yang dapat diberi bendera ini. Mereka tidak terlalu perhatian kemenangan besok, menunjukkan bagaimana keutamaan para sahabat, tingginya semangat mereka. Karena mereka yang ingin mereka dapatkan adalah kecintaan dari Allah dan Rasulnya. Baik. Berikutnya, ats-tsalitsatu wal isrun. Yang ke-23, al-imanu bil qadar lihusuliha liman lam yas'alaha wa man'iha amman sa'a. Ya. Yang ke-23, keimanan kepada takdir. Karena bendera tidak diserahkan kepada orang yang sudah berusaha. Para sahabat yang dari semalam mendiskusikannya, pagi-pagi bergegas langsung datang Nabi. Ya, sampai ada yang memperlihatkan dirinya. Ini tidak dapat. Malah Ali bin Abi Thalib, ya, yang mendapatkan bendera itu tidak berusaha mendapatkannya. Dia tidak dapat. Ini terdapat keimanan kepada takdir. Baik. Berikutnya, Ar-Rabi'atu wal-Ishrun. Yang ke-24. Al-Adabu fi qawlihi al-Rislika. Ya. Yang ke-24. Adab Nabi. Adab Nabawi. Pada sabda beliau, melangkahlah dengan tenang. Nah, ini sudah kita terangkan ya, beberapa adab di dalam hal tersebut. Ya. Kita terangkan bagaimana adab itu berjalan dengan tenang, dengan sakinah, tumaknina, tidak tergesa-gesa. Ya. Dan tidak dengan suara-suara gaduh. Baik. Kemudian, Al-Khamisatu wal-Ishrun, Ad-da'watu lil-Islam qabla al-Qital. Yang ke-25, seruan untuk memeluk Islam sebelum memulai peperangan. Dan ini juga kita sudah terangkan, karena Nabi memberikan nas di situ. Thumma du'uhum ilal-Islam. Kemudian ajaklah mereka, dakwai mereka kepada Islam. Dimulai dulu dengan Islaman. Dengan keislaman sebelum perang. As-sadisatu, dan ini sisi pendalilan penulis ya di dalam bab ini. As-sadisatu al-ishrun annahu masyru'un liman du'u qabla dhalika wa qutilu. Ya. As-sadisatu al-ishrun, yang ke-26, seruan tersebut disyariatkan bagi siapa saja yang telah didakwai sebelum itu dan telah diperangi. Ya. Jadi ini dakwah ini bukan berlaku ya. Apa namanya? Untuk orang yang belum didakwai saja. Tapi ini berlaku juga oleh untuk orang yang sudah didakwai. Sekarang di Khaybar ini siapa yang di Khaybar yang diperangi? Orang apa? Hah? Orang Yahudi. Saya mau tanya, orang Yahudi sebelumnya tidak didakwai? Betapa banyak ayat Al-Qur'an dakwah kepada mereka. Jadi sudah didakwai, tapi bersama dengan itu sebelum diperangi didakwai lagi. Ya. Jadi jangan ada yang berkata tidak perlu dakwai. Ah, ini sudah kita dakwai kok. Sudah sampai kepadanya apa? Dakwah. Nah, tidak. Ini etika di dalam apa namanya? Peperangan. Didakwai. Berikutnya. As-sabi'atu wal ishrun, ad-da'watu bil hikmah liqaulihi akhbirhum bima yajibu alaihim. Ya. Ini contoh hikmah langsung ya di dalam hadis ini. Ke-27, dakwah dengan hikmah. Hal ini berdasarkan sabda beliau, sampaikan perkara yang diwajibkan kepada mereka. Ini kan hikmah namanya. Ketika menyampaikan sesuatu, dijelaskan rincian sesuatu itu. Ketika menyampaikan sesuatu, dijelaskan rinciannya, bagaimana kewajibannya. Ya, di dalam hal tersebut. Itu hikmah namanya. Ya. Jadi kadang kalau dia perintah saja, dia tidak rinci. Ini kadang tidak hikmah ya. Tapi kalau dia perintah, dia berikan rinciannya, ini baru bisa masuk ke dalam hikmah. Berikutnya, Ats-tsaminatu wal isrun, yang ke-28, al-ma'rifatu bihaqqillahi fil Islam. Pengenalan hak Allah di dalam Islam. Hak Allah di dalam Islam, ini diperintah untuk dikabarkan. Ya, sebagaimana di dalam hadis itu. Ya. Dikatakan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, apa wa akhbirhun bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Dan kabarkan kepada mereka kewajiban yang merupakan hak Allah di dalamnya. Ya. Jadi terangkan apa hak Allah di dalam hal tersebut. Hak Allah di dalam keislaman. Ya. Hak Allah di dalam melaksanakan kewajiban dan meninggalkan apa yang dilarang. Dan seterusnya. Kemudian at-tasiyatu wal isrun, yang ke-29. Thawabu man ihtada ala yadaihi rajulun wahidun. Ganjaran pahala bagi seorang yang orang lain mendapat hidayah melalui kedua tangannya dengan usahanya. Ya. Apa pahalanya? Lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya. Lebih baik daripada unta-unta merah. Ya. Ini pahala besar ya, dan keutamaan dakwah di jalan Allah itu banyak sekali. Ini kan salah satu dari keutamaannya. Dan kita bukan duduk khusus di sini menjelaskan tentang keutamaan apa? Keutamaan dakwah. Baik, yang terakhir, yang ke-30, kata penulis, "Ats-tsalatsuna al-halifu 'ala al-futya," bersumpah atas fatwa. Ya. Karena Nabi bersumpah, "Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Sumpah di depannya. Menunjukkan bolehnya bersumpah. Ya. Dan ini saya katakan juga bolehnya istihlaf, apa namanya, al-hilf dunal istihlaf. Dia bersumpah tanpa diminta untuk apa? Untuk bersumpah. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Bab berikutnya ini tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah.